jari, namun tiada. Padamu, oh pujaanku, walaupun kau membisu, daku takkan jemu, akan ku cari akhir kita kan bersatu. Aku takkan jemu, akan ku cari akhir kita kan bersama.